Terima kasih. Kalau belum turun aku gak mau nyebutin. Benjut elek aku gak cinta ambek dirimu ya. Iya toh. Lek neng ngisor kan ketok ganteng kabeh aku seneng. Oke lah. Semuanya saja Monata Mania yang hadir dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, aku sambut dengan tangan terbuka dari Monata. Salam hormat untuk Monata Mania Indonesia ya.